Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, waktu luang, taufiknya, sehingga kita masih mau mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ilmu agama. Semoga ini menjadi timbangan kebaikan yang berat pada hari kiamat nanti. Di sini diminta untuk menggantikan jadwal Al-Ustaz Zulqarnain karena beliau berhalangan. Kita lanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, bab yang baru, bab Khairil Jiran, bab tentang siapakah tetangga yang terbaik. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, qala haddathana Abdullah ibn Yazid, qala haddathana Haywah, qala akhbarana Syurahbil ibn Syarik, annahu sami'a Abu Abdurrahman Al-Hubuliyya yuhaddis an Abdullah bin Amr bin Al-As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu persatu rawi hadis yang sahih ini sampai Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi 'indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Teman yang terbaik di sisi Allah itu adalah teman yang paling baik kepada temannya, yang memberikan kebaikan, berbuat baik kepada temannya. Wa khairul jirani 'indallahi ta'ala khairuhum jarihi. Dan tetangga yang terbaik di sisi Allah itu adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Nah, sangat jelas. Di sini disebutkan siapa tetangga yang terbaik, yaitu yang paling baik, yang paling banyak melakukan kebaikan kepada tetangganya. Begitu juga di sini disebutkan teman yang terbaik, sahabat yang terbaik adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya yang lain. Maka kita akan mendengarkan penjelasan dari Al-Syeikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Nah, ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak asing lagi bagi penuntut ilmu agama, Al-Syeikh Zaid. Nah, yang beliau adalah mufti di selatan negeri Arab Saudi. Tinggal di Samitah, di Jazan, Provinsi Jazan. Beliau menggantikan Al-Syeikh Ahmad An-Najmi, ya. Ketika Syekh Ahmad An-Najmi meninggal, digantikan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali ini dalam urusan fatwa, ya, di daerah selatan Arab Saudi. Dan beliau memiliki banyak karangan, ya, tidak asing lagi bagi penuntut ilmu agama. Nah. Dan beliau terkenal juga, nah, di karangan-karangan beliau berupa syair-syair. Ya, karena beliau pandai membuat syair-syair. Nah, sehingga bahasa beliau ini dalam syarah beliau, dalam kitab-kitab beliau memang sangat bagus, ya. Karena beliau menguasai syair dan ilmu bahasa Arab yang lainnya. Dan juga beliau memiliki syarah terhadap kitabnya Syekh Hafidz Al-Hakami. Ya. Nah, ma'ruf juga. Nah, yang mana Syekh Hafidz Al-Hakami ini adalah murid Abdul Al-Qarawi dan rata-rata karangannya juga syair-syair. Nah, syair-syair itu jelaskan oleh Syekh Zaid di syarah panjang lebar. Ya. Ada yang di dalam bidang fikih, Syekh Zaid punya syarahnya. Dalam usul fikih, Syekh Zaid punya syarahnya. Hampir semua disiplin ilmu agama, Syekh Zaid ini memiliki syarahnya. Dan walhamdulillah, ya, saat beliau masih hidup, ya, ana dan beberapa penuntut ilmu agamanya diberikan kemudahan untuk mengikuti daurah, ya, yang dilakukan apa diselenggarakan oleh Syekh Zaid Al-Madzhakhali rahimahullah, ya. Nah, dan beliau orangnya tawadhu sekali, ya. Beliau perawakannya ya sedang, ya. Kurus, ya. Tapi sangat tawadhu. Beliau tidak mau dicium tangannya. Nah, beliau menghindari perkara-perkara yang ada sisi pengagungan dan semisalnya. Nah, begitulah para ulama kita. Nah, ilmunya sangat banyak, tapi akhlaknya sangat luar biasa. Tawadhu. Nah, berbicara pada perkara-perkara yang baik saja. Nah, dan banyak lagi dari akhlak beliau yang bisa kita contoh. Kata Syekh Zaid Al-Madzhakhali rahimahullah, hadzal haditsu fi targhibu fi badzlil ma'rufi 'umuman walil ashabi wal jirani khususan. Hadis yang tadi dibacakan tadi terkandung dalamnya motivasi untuk memberikan kebaikan secara umum kepada siapa saja dan memberikan kebaikan kepada teman dan tetangga secara khusus. Dalam hadis ini ada dorongan motivasi agar kita berbuat baik terkhusus kepada tetangga dan teman. Faman badzalal ma'rufa akthar wa walal ihsan ila ashabihi alladhina ya'rifunahu wa ya'rifuhum. Barang siapa yang memberikan kebaikan, ya, melakukan kebaikan dan terus melakukan kebaikan ini, ya, kepada teman-temannya yang dia kenal dan teman itu mengenal dia, maka apa? Waqad tammatis suhbatu 'ala ta'awuni 'ala al-birri wa taqwa. Maka telah sempurna persahabatan di atas kerjasama melakukan kebaikan dan ketakwaan. Wasuhba 'alal khair, dan telah sempurna pula persahabatan di atas kebaikan. 'Ala mudzakaratil ilmi wa 'alal 'amali fid da'wati ila Allah 'azza wa jalla wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa ghairi dzalika min 'amalil khairil muta'addi ilal ghair wal qasir 'alan nafs. Naam. Di mana bentuk kerjasama, ta'awun dengan teman, dengan tetangga, dengan saling mengingatkan ilmu yang pernah didengar, dipelajari, ya, muzakarah. Kerjasama untuk beramal, ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sering disebutkan dalam kitab-kitab ulama, ad-da'watu ilallah, ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena ini memang yang semestinya dilakukan oleh semua da'i, ya, semua santri, semua kita dari di sini. Berdakwah itu mengajak untuk bertauhid, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi Allah yang apa saja yang Allah larang. Nah, bukan mengajak kepada pribadi, ya. Bukan mengajak untuk mencari pengikut, bukan sama sekali. Nah, sehingga di antara bentuk keikhlasan dalam berdakwah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika seorang menyampaikan ilmu, yang disampaikan ilmu tadi, murid atau orang lain, baik dia menerima atau tidak menerima, maka seorang dai itu akan sama saja, ya. Karena dia tahu tugasnya hanya menyampaikan, adapun taufik dan hidayah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia menerima dakwah, alhamdulillah itu yang kita harapkan. Kalau tidak, atau dia menghindar, atau dia menjauh, ya, atau tidak ada yang mengikuti kita, ya, sama saja. Karena para nabi ada yang pengikutnya hanya 1, 2, ya, dan mereka para nabi. Sehingga bagaimana dengan seorang dai yang banyak kekurangannya, banyak pelanggaran syariatnya, ya, banyak kekurangannya. Nah, maka kalau ini menjadi prinsip seorang dai, maka dia akan ikhlas, ya, dalam berdakwah, ya. Dia benar-benar berdakwah itu bukan mencari dunia, mencari pengikut, bukan. Bukan mencari sanjungan. Tapi ingin mendapatkan amal jariah. Ilmu yang disampaikan, diamalkan orang lain. Sehingga dia terus mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan. Walaupun dia telah meninggal. Sehingga orang yang paling banyak amal jariahnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kata para ulama. Karena semua umatnya yang melakukan syariat Islam itu secara otomatis, ya, mengalir terus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan begitu seterusnya, para sahabat dan para ulama, termasuk nanti para santri, ya, berdakwah, mengajak kepada tauhid, sunnah, ya. Maka setiap orang yang mengikuti dakwah kita, itu akan menjadi amal jariah. Walaupun seorang itu telah meninggal. Kemudian, di antara bentuk ta'awun, kerjasama, sesama teman, sesama tetangga, dengan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan seluruh amal ketaatan, ya, mengajak kepada seluruh amal ketaatan, baik amal ketaatan kebaikan itu muta'addi ilal ghair, ya, kebaikan itu meluas, seperti mempelajari ilmu agama dan mendakwakan itu luas, ya, banyak yang nanti bisa mengetahui ilmu agama yang benar, orang-orang jahil bisa mengetahui, orang tua kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita, ini kebaikan yang luas. Ataupun wal qasir ala nafs, ada kebaikan yang terbatas untuk diri sendiri. Seperti misalnya kita melakukan salat sunnah, puasa sunnah, ya. Kebaikan untuk diri kita sendiri. Istahabu ala dzalik, maka sama teman, sama tetangga hendaknya berteman di atas dasar tadi. Di atas kerjasama untuk melakukan ketakwaan, kebaikan. Fa aktsaruhum ihsanan ila sahibihi huwa khairuhum. Ini intinya. Tetangga yang terbaik, sahabat yang terbaik itu adalah sahabat atau tetangga yang paling banyak kebaikannya. Yang paling banyak mengajari temannya, yang paling banyak mengajari tetangganya, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tidak terbatas dengan harta saja. Wasani in qasura fi syai'in min dzalika fa huwa ala janib minal khairi azim. Jenis kedua, orang yang melakukan kebaikan yang terbatas untuk dirinya sendiri, ya. Meskipun itu terbatas, ya. Tidak luas, ya. Tidak menyebar kebaikannya, tapi dia berada pada kebaikan yang besar, ya. Ghair annal a'mal as-salihata yatafawatun nasu fiha wal jazaa'u minallahi 'ala qadri al-'amal, ya. Yang perlu diketahui bahwa amal-amal saleh itu bertingkat-tingkat. Dan balasan pahala yang Allah berikan sesuai dengan kadar amal yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana yang sudah diketahui, al-ajru ala qadril masyakkah, ya, pahala itu tergantung dengan kesusahan yang diperoleh oleh seorang hamba. Begitu juga di sini, pahala itu bertingkat-tingkat. tergantung dengan keikhlasan dan jenis amal soleh yang dia lakukan. Ada yang luas menjadi amal jariah, maka semakin besar pahala yang dia peroleh. Nah, dia mengajarkan misalnya satu ilmu tentang sholat kepada anaknya, misalnya ini yang paling mudah, bisa dilakukan oleh semua orang tua. Nah, dan pernah anda dengar dari sebagian masyayikh, nah, kalau bisa kita mengajarkan anak kita sendiri Al-Fatihah, sholat sebelum guru yang lain mengajari, itu sebaiknya kita lakukan agar kita mendapatkan pahala amal jariah ini. Sehingga anak kita setiap sholat 5 waktu mengalir pahalanya kepada orang tua. Dan seterusnya amal-amal yang lainnya yang bisa kita ajarkan kepada orang lain. Kita mengajari anak kita, kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Orang lain itu mengajar kepada orang lain, terus mengalir kepada kita. Semakin banyak yang mengamalkan, maka mengalir pahala yang terus menerus kepada yang pertama kali mengajarkan ilmu agama. Nah. Kemudian ala qadril amal wa husnin niyah, ya. Balasan dari Allah itu tergantung dengan jenis atau kadar amal dan baik atau jeleknya niat. Nah. Semakin ikhlas maka semakin besar pahala seorang hamba, ya. Dan sebagaimana yang disebutkan dari sebagian ucapan para salaf, ya, ada amal kecil, nah, mudah seperti zikir misalnya. Tapi dia ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah semata. Nah, misalnya berzikir subhanallah bihamdihi subhanallah azim, kata Rasulullah SAW. Nah, ringan di lisan tapi berat timbangannya. Dia kerjakan itu, ya. Tidak ada yang mengetahuinya, ya. Dia ucapkan ketika pergi kerja, ya, ketika misalnya melakukan suatu aktivitas, ya. Ikhlas, benar-benar dia yakin dengan ganjaran Allah tadi, berat timbangannya, ya. Maka walaupun ringan, mudah, tapi akan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebagian ulama mengatakan ada amal yang besar, ya. Butuh dana yang besar, haji misalnya. Nah, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ya. Belum lagi perjalanan ke sana, keletihan yang dia harus hadapi, ya. Tapi dari awal memang dia cari agar dipanggil haji misalnya, Pak Haji. Nah, agar orang menghormati dia, ya. Tersinggung kalau enggak dipanggil Pak Haji misalnya. Memang niatnya jelek dari awal, ya. Bukan untuk mengharapkan keutamaan haji, ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin disanjung. Nah, meskipun amal ini besar, tapi karena niatnya jelek, maka bisa saja Allah tidak menerima amalnya ini. Bisa saja Allah tidak menerima amalnya ini. Karena semua mengetahui bahwa syarat diterimanya amal itu apa? Ikhlas. Bukan mengharapkan sanjungan, pujian. Nah, bukan mengharapkan materi dunia. Wa hakadzal jiran khairuhum li jarihi bil ihsani ilaihi wa kaffil adza anhu wa badril ma'rufi lahu min ilmin wa ghairihi yakunu khairan min ats-tsani. Demikianlah, maka sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya yang lain dengan melakukan kebaikan, tidak mengganggu tetangganya, memberikan kebaikan yang dia sanggup melakukannya, baik dengan memberikan ilmu atau yang lainnya. Maka tetangga seperti ini lebih baik daripada tetangga jenis pertama. Atau afan, jenis kedua. Nah, jenis kedua tadi yang melakukan kebaikan terbatas untuk dirinya sendiri. Nah. Wasani ala janib minal khair. Ghaira annal jazaa minallahi ala qadril amal, ya. Meskipun tetangga yang jenis kedua ini yang melakukan kebaikan terbatas untuk dirinya sendiri, nah, tidak mengganggu tapi tidak melakukan kebaikan-kebaikan kepada tetangga yang lain, ya. Intinya tidak menzalimi, melakukan yang diharamkan oleh Allah kepada tetangga, tapi juga tidak dia berikan, tidak memberi makanan atau kuah sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, ya. Nah, terbatas tidak mengganggu, ya. Ini baik, ya. Tapi tingkatannya di bawah jenis tetangga yang pertama yang memberikan kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Wan nasu yatafawatuna fil amal wa min thamma yatafawatuna fil jaza. Manusia itu bertingkat-tingkat dalam melakukan amal soleh. Dan dari sana akan bertingkat-tingkat pula balasan atau pahala yang dia terima. Nah, seperti misalnya santri di sini. Nah, bermacam-macam niatnya. Dan sering mungkin para santri mendengar keutamaan menuntut ilmu sering, ya. Sangat sering, ya. Hafal bahkan, ya. Keutamaan menuntut ilmu, ya. Gerak-gerik penuntut ilmu itu ibadah, ya. Sering, ya. Tapi bertingkat-tingkat, ya. Ada yang nah, masih setengah-setengah, ya. Masih ada yang benar-benar serius, ya. Dia tahu bahwa ini amalan besar, bisa membahagiakan orang tuanya, serius menghafal, nah, benar-benar ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pahalanya berbeda-beda pula. Yang serius, yang ikhlas menuntut ilmu agama ini, itu akan mendapatkan balasan yang lebih besar, ya, daripada santri yang setengah-setengah, ya, masih belum ikhlas, masih ya melakukan amal menuntut ilmu ini karena takut dengan orang tua dan semisalnya dan seterusnya. Nah, tergantung dengan niat dan amal yang dilakukan. Dan amal yang dilakukan saat ini menuntut ilmu agama adalah amalan yang sangat besar. Amalan yang sangat besar yang tidak diberikan kepada semua orang. Nah, jadi di sini orang-orang pilihan, ya, yang Allah beri taufik untuk mondok, dan kita yakin, ya. Nah, dan sudah paham bahwa mondok ini enggak selama-lamanya, kan? Ada tingkatan tertingginya nanti. Nah, maka hendaknya kita bersabar, ya. Yakin bahwa ini amal yang besar, bisa membahagiakan orang tua, bentuk berbakti kepada orang tua. Nah, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keistiqomahan. Kemudian wa 'alal umum fal haditsu fihi targhibun fil iktsari minal ihsan ilal ghair. Secara umum, hadis yang telah dibacakan tadi ada motivasi untuk memperbanyak melakukan kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena sebaik-baik seorang itu yang paling banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Wa fil muqaddima al arhamu wa yalihim al ashabu alladhina tammat suhbatuhum ala ta'awuni wa ala al birri wa taqwa wa ala al khair jumlatan wa tafsilan wal jiran kadhalika kama marrat al ahadithu fi hadha al mawdu'. Yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita yang pertama kali adalah kerabat-kerabat kita, orang tua kita, saudara kita, paman kita. Nah, itu yang paling berhak, yang pertama kali harus kita berikan kebaikan kita, baik ilmu atau harta sesuai kemampuan masing-masing. Karena syariat kita tidak pernah memaksakan, ya, sesuatu yang di luar kemampuan kita. Sehingga jangan ada alasan, nah, ingin melakukan kebaikan mencuri, ya, ini enggak ada dalam syariat kita, ya. Ingin berbakti pada orang tua mencuri, katanya ingin membahagiakan orang tua, ya, sama sekali ini tidak dibenarkan alasan seperti ini. Apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan, ya. Dan amal atau kebaikan yang terbesar sebagaimana yang sering kita baca dan telah kita kaji pada pembahasan-pembahasan sebelumnya adalah mengajari ilmu agama kepada orang tua, kerabat, teman, tetangga. Kenapa? Mengajari ilmu agama terlebih atau terkhusus ilmu tauhid, ya. Karena pada hakikatnya kita itu ingin menyelamatkan seorang dari kekal dia di dalam neraka. Kalau dia terjatuh pada syirik besar, terutama orang tua kita. Atau menyelamatkan dia dari masuk ke dalam neraka karena dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih utama, ya. Nah, ketika seorang telah meninggal, nah, dia akan mengetahui bahwa ilmu agama yang diajarkan oleh kerabatnya atau tetangganya itu yang terbaik yang dia dapat dari kerabat atau tetangganya. Nah, secara umum dan secara terperinci. Wal jiran kadzalik, begitu juga. Nah, setelah memberi kebaikan kepada kerabat, nah, setelah itu barulah kita memberikan kebaikan kita kepada sahabat-sahabat kita untuk melakukan ta'awun, kerjasama di atas kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang telah disebutkan bentuk-bentuknya secara umum dan secara terperinci. Dan begitu juga berbuat baik kepada tetangga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang telah berlalu. Alhamdulillah laqad ja'a dinul Islam bi bayanil a'mal allati tuqarribul 'abda ila Allahi zulfa 'ala ikhtilafi anwa'iha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh agama Islam ini telah datang menjelaskan berbagai macam amalan-amalan kebaikan yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat. Dengan berbagai macam jenis ketaatan dan ibadah. Nah, jika seorang misalnya tidak punya harta, bisa dengan zikir, membantu orang lain, ya kan? Mengajari ilmu agama, banyak kebaikan, ya. Bahkan yang sering kita remehkan ini zikir. Padahal zikir itu, ya, seperti tadi subhanallah bihamdihi subhanallah azim, ya. Itu nah berat timbangannya di akhirat. La haula wala quwata illa billah, itu adalah perbendaharaan surga. Subhanallah azim wa bihamdihi dan seterusnya. Nah, barang siapa yang membacanya akan ditanam baginya kurma, ya. Di surga, ya, satu pohon kurma di surga. Dan zikir-zikir yang lainnya. Zikir pagi, sore. Nah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pagi dan sore, nah, akan diberikan pahala seperti membebaskan 10 budak, dihapus 100 kejelekan, diangkat baginya 100 derajat untuknya, ya, dilindungi dari syaitan, ya. Kebaikan yang sangat banyak pada zikir-zikir, tapi itu, ya, sering kita lupakan. Nah, banyak sekali amal-amal ketaatan, ya. Min fara'idah wa wajibatin wa mustahabbatin wa min fadha'il, nah, yuraghab fi fi'lihal insan, ya. Liyajziyal jazal awfa minallahi tabaraka wa ta'ala, ya. Ketaatan-ketaatan tadi ada yang hukumnya wajib, ya. Ada yang hukumnya sunnah. Dan amal-amal yang sangat banyak keutamaannya, ya. Yang sering kita pelajari misalnya dalam Riyadus Salihin ada kitabul fadha'il, ya. Dan dalam kitab-kitab yang menyebutkan keutamaan-keutamaan amalan, ya, tentunya kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, penting kita ketahui. Karena di antara faedah kita mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan salat, puasa, ketaatan yang lainnya, itu akan membantu kita ikhlas. Karena ketika kita menghadirkan keutamaan itu, ketika atau menjelang melakukan amal tersebut, dorongan yang mendorong kita itu adalah mencari keutamaan tersebut, ya. Dan itu bentuk keikhlasan, ya. Berbeda kalau tidak tahu keutamaannya, ya. Hanya ikut-ikutan, ya, atau mengikuti perintah orang tua, ya. Berbeda kondisinya. Penting untuk mengetahui hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan, dan di setiap kitab hadis, kitab-kitab induk hadis ada biasanya. Nah, bab sendiri tentang keutamaan-keutamaan. Nah, supaya kata Syekh Zaid mengakhiri penjelasan beliau, agar seorang itu mendapatkan balasan yang sempurna. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhir penjelasan beliau, ya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.